Surga adalah harapan, namun neraka membayang dalam mimpi. Ketika aku memejam lorong-lorong dosa yang hitam panjang tiada tepi membentang, mercusuarnya yang luar biasa maha tinggi memantau, dan aku terjaga. Yo, when you feel no one, no one is better, no one to help us, only Allah who lives in our faith. Our story, telling nobody, only one the answer, Allah. Astaghfirullah robbal baroya, astaghfirullah mina khotoya. Dosa rindu pada Allah Sang Maha Kuasa. Ya Allah, what can I do when I without you? Gemah panggilan namamu terdengar mendayu. Pujian kepada Sang Rasul, pembawa wahyu. Beriku keteguhan iman agar tak mudah layu. Berikanku terang sinar sebuah hidayah. Beri hambamu keteguhan agar tak goyah. Tetapkan hatiku untuk senantiasa rendah. Bimbing menuju jalan terang biar tak lagi gundah. Diriku bertanya akankah ku bahagia. Percuma waktu terbuang saat masih belia. Penyesalan seorang pendosa yang sia-sia. Please help me capai senang surga dunia. Jangan kau biarkan ku menyesal besok dikubur. Teguhkan imanku agar dosaku bisa gugur. Tetap gerak maju, janganlah melangkah mundur. Allahu Akbar sebelum ada di dalam tidur. What I was do, all be ending tragic. Namun ada Allah, who give me strong magic. Beriku ampunan atas dosa yang ku perbuat. Jangan sampai menyesal karena nikmat yang sesaat. Hamba selalu merasa semua kekurangan. Cobaan yang kau beri, sungguhlah tidak ringan. Ku selalu berusaha meraih semua angan. Walau takkan ada yang memberikanku dukungan. Setiap hari ku cuma bisa mencari rezeki. Singkirkan segala dosa iri dan rasa dengki. Limpahkan padaku lautan penuh pahala. Sadarkan diriku saat ku puja berhala. Kembalilah jiwa suci yang telah lama hilang. Jangan biarkan menyesal jika ku jadi belulang. Ya Allah, come on, forgive me please. Jangan biarkan diriku dekat dengan iblis. Astaghfirullah robbal baroya, astaghfirullah mina khotoya. Ampuni hamba yang penuh dosa, rindu pada Allah Sang Maha. Ingat besok gimana kalau kita mati? Gak bisa jawab pertanyaan yang telah menanti. Apa kita cukup siap akan siksa neraka? Dicambuk, dipukul, kulit juga disetrika. Ingat kita ini udah banyak dosa. Jadi teman setan apa tidak merasa? Gimana jika esok hari kan kiamat? Hidup di dunia kita cuma mikir nikmat. Ayo kita bersama menuju jalan terang. Jangan main emosi lalu tersulut perang. Ciptakan perdamaian, kita jadi pemenang. Kalau dunia tentram, kita yang jadi senang. Semoga ku tak buta karena sinar wanita. Penuhi hidupku dengan kasih dan cinta. Jangan tutup hatiku dengan banyaknya harta. Semuanya semu bawaku dalam derita. Dosa rindu pada Allah Sang Maha Kuasa. Makin tua mau mati ku ingin segera tobat. Urusan neraka nanti semoga tidak terlibat. Sering kita pikir Allah itu kagak adil. Another people got better, that's what I feel. Ya Allah, bantu aku dalam rubah tabiat. Jadi orang baik, semoga amal jadi wasiat. Jangan kau biarkan keburukanku yang terlihat. Tidak akan percuma bila baik yang jadi niat. Astaghfirullah robbal baroya, astaghfirullah mina khotoya. Ampuni hamba yang penuh dosa, rindu pada Allah Sang Maha Kuasa. Astaghfirullah robbal baroya, dedicated to all people who feel a lot of faults. Keep praying, Allah right there. You're gonna keep us. Astaghfirullah, forgive me ya Allah. forgive me. Ya Robi. Wahai pemilik langit dan bumi, oh secercah sinarmu membuka jalanku. Bawalah daku dan tuntun jiwaku. Aku bersimpuh, tobatku tulus ya Robi.